Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Buya Yahya yang semoga dimuliakan Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Amin ya. Maaf Buya, saya mau bertanya masalah hukum batasan waktu puasa. Kalau kita sering mendengar di negara Eropa atau Amerika, buka maghrib jam 10 atau setengah 11 atau jam setengah 10 itu udah biasa. Dan kebetulan saya pernah mengalami juga begitu. Dan ini yang jadi unik, waktu itu pengalaman saya juga pribadi pernah melintas ke sana itu dekat Noket, dekat Kutub Utara. Pas di saat bulan Juni itu di sana itu siang aja. Jadi sunrise sama sunset 00:00. Jadi tidak ada malamnya sama sekali. Dan bahkan ada yang bilang di saat di Kutub Utara itu 00:00 siang aja, di Kutub Selatannya malam terus. Dan wallahu a'lam dalam satu tahun itu berapa hari. Nah, itu untuk ukuran batasan waktu puasanya gimana? Baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang hidup di kutub yang tidak pernah ketemu siang, maka bukan berarti tidak ada puasa. Dia tetap wajib puasa mengikuti wilayah terdekat yang ada terbit mataharinya. Wilayah terdekat yang ada mataharinya. Kemudian juga bagi siapapun yang hanya siang hari, bukan berarti tidak wajib berpuasa. Dia tetap berpuasa, bukannya ikut wilayah terdekat yang ada maghribnya. Jadi tinggal menghubungi wilayah terdekat. Kalau mereka jam ini wajib berbuka, ikut. Akan tapi bagi yang masih punya matahari, maka diikuti matahari. Diikuti mataharinya. Akan tapi ada suatu ketika mataharinya unik. Satu jam toh, masa puasa saya satu jam begitu. Maka di saat seperti ini aneh, kita pun merasa aneh, masa puasa satu jam, ngikuti wilayah terdekat. Puasa kita ngikuti wilayah terdekat. Ini pengecualian untuk orang yang berada di kutub. Jadi dikira-kira wilayah terdekat, adzannya misalnya kita bisa negara paling dekat dengan kutub, misalnya jam ini ngikut seperti itu. Tapi bagi orang yang masih normal, biarpun panjang, siangnya 16 jam. Bagaimana? Ya tetap mengikuti, karena itu masih lumayan. Tapi saya tidak kuat. Kalau tidak kuat, lain cerita. Kalau tidak kuat, ya buka. Nanti dikodok kalau pas enak waktunya. Jadi tetap masih berpuasa mengikuti harinya. Sama di Indonesia begini, 12 jam rata-rata. Di Indonesia 12 jam. Jadi kalau di Indonesia 12 jam saja, kalau orang tidak kuat, dia boleh bukan tidak kuatnya, bukan pura-pura. Nanti semuanya, waduh saya tidak kuat, bukan begitu. Haram, dosa besar. Betul tidak kuat akan menjadikan aktivitasnya terhenti dan mungkin pingsan, jatuh dan sebagainya. Kalau tidak kuat, dan semua orang ukur masing-masing. Bukan orang lapar tentu, bukan lapar boleh makan. Kalau tidak lapar tidak puasa, bukan. Maksudnya nanti gara-gara lapar makan, wah tidak kuat nih saya lapar. Bukan tidak kuat menjadikan fisiknya berubah. Aktivitasnya terganggu dengan itu semuanya, jalan pun susah, aduh, betul-betul menjadikan dia sakit misalnya. Maka itu tidak kuat, maka dia boleh berbuka. Kemudian dikodok nanti kapan dia sehat. Jadi ingat, yang tidak punya siang, ikut yang punya siang. Yang tidak punya malam, ikut yang punya malam. Yang punya malam akan tapi aneh, ya ikut yang normal. Atau mendekati normal. Seperti itu. Bagi yang punya normal, wajib. Tidak ada masalah. Jadi tetap puasa, wajib ya. Dan memang ngebayangin ya, kalau sudah tidak ada matahari ya, tidak ada aktivitas. Orang di dalam, karena semuanya dingin, banyak ini, mungkin seperti itu. Dan ini ada negeri seperti itu. Dan sudah dibahas oleh para ulama tentang hukumnya orang-orang seperti itu. Baik. Tetap wajib berpuasa.